أو اسم وفعل فاركبوا كركبوا كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى. Kata al-imam al-amriti rahimahullah, aqallu ma minhu al-kalama rakkabu. Ya, batas minimal dari kalam ialah yang kalam ini tersusun ismani, dari dua isim, wa fi'l, au ismun wa fi'lun, atau yang tersusun dari isim dan fi'il. Karkabu, semisal kalimat irkabu fil amr, di situ ada fi'il satu dan isim domir waw jama'ah sebagai fa'il. Kadaka, demikian pula kalam itu min fi'lin wa harfin wujida, demikian pula kalam itu juga didapati yang tersusun dari satu fi'il dan satu huruf. Waja'a min asmin wa harfin fin nida, dan juga terdapat dari satu isim dan satu huruf dalam an-nida, harfun nida. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya harfun, Zaidu isim, karena aslinya itu adalah ad'u Zaidan, ya Muhammadu ad'u Muhammadan. Maka ya itu sebagai naibah, sebagai pengganti dari ya an-nida, yaitu ya apa namanya ad'u, dari dakwah ad'u, dari fi'il fa'il di sini. Ya. Baik, tafadhal dibaca saja. Pak Suradi. Qauluhu rahimahullahu al-kalamu, al-kalamu kama qala al-annawiyyuna wa hum ahsanu tahriran min ahli usulil fiqhi, li'anna al-fan al-fan لأن الفن يقولون الكلام لفظ مفيد فكل لفظ مفيد وهو كلام وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام فالكلام إذا لفظ mufidun. Wa qawluna, cukup dulu, ini dulu ya. Nah, qala asy-syarih asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahmatullah alaihi wa qawluhu rahimahullah. Temu al-kalam, perkataan al-amriti mengenai al-kalam, al-kalam kama qala nahwiyun, ya kalam menurut para ulama ahli nahwu, wa hum ahsanu tahriran fi hadhi min ahli al-usul. Nah, kalangan ahli nahwu kata Syekh Al-Utsaimin itu lebih baik, lebih baik kesimpulannya, lebih baik penjelasannya menjelaskan definisi kalam dibandingkan dengan para ulama ahli usul fikih. Kenapa demikian? Li'annal fan fannuhum, karena fan ini, cabang ilmu ini, cabang penjelasan ilmu kalam, apa itu kalam, ya itu adalah fannuhum, cabangnya mereka, itu adalah bidangnya mereka. Yaqulun, mereka mengatakan al-kalamu nabdun mufidun. Para ulama al-nahwu mengatakan definisi kalam hanya kalam adalah lafdun mufidun. Kata al-Imam Ibn Malik apa? Al-kalamu al-kalamuna lafdun mufidun kastakin. Kalam menurut kami adalah sebuah lafaz yang memberikan faedah. Fa kullu lafdin mufidin fa huwa kalamun, maka setiap lafaz yang memberikan faedah maka dia kalam. Ya, wa alaihi kullu ma yufidu bila lafdin fa laisa bikalam. Maka berdasarkan hal ini juga, setiap hal yang memberikan faedah tapi bila lafzin, tapi dia bukan lafaz, misalkan dia berupa isyarah, berupa isyarat, atau dia berupa apalagi misalkan tulisan, falaisa bikalamin, maka dia bukan kalam. Wa kullu lafzin ya, tidak adanya faedah, maka dia bukan kalam. Fal kalamu idzan, maka kalam kalau begitu lafdzun mufidun. Nah, sebuah lafaz yang memberikan faedah. Kata Al-Imam Ibnu Malik di Alfiyah, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Perhatikan. Kalam menurut kami adalah lafdzun, sebuah lafaz. Mufidun, yang memberikan faedah. Kastaqim, diberi contoh oleh Ibnu Malik, kastaqim. Seperti istaqim. Istaqim di sini susunannya fi'il dan isimnya. Isimnya adalah domir mustatir wujuban takdir anta. Yaitu istaqim. Istiqomahlah kamu, luruslah kamu. Nah, ini maka memberikan faedah. Bisa dipahami di sini? Nah, dibandingkan antum mengatakan begini, istiqomatun atau al-istiqomatu, ini lafaz tapi ghairu mufid, tidak memberikan faedah. Ya, maka dia laisa bikalamin, dia bukanlah kalam. Nah, berikutnya tafadhal di sini ya, Pak Edi. Qulna wa qauluna. Qauluna naftun kharaja bihi al-kitabu wal isharatu. Al-kitabu al-kitabatu. Al-kitabatu wal isharatu. Kesalah. Fa idza katabtu risalatan qadruha 20 syatran. Nah. Wal qaituha ilaika fa hadza laisa bikalamin. Li'annahu laisa lafdun. Wa idha asyartu laka an ajlis. Anijlis. Anijlis. Nah. Fa laisa bikalamin. Wa lihada asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ila ashabihi an anijlisu wa huwa yusalli. Walau kanat al-isyaratu al-mafdun mafhumatu kalaman li labatolat labatolat salatu. Nah, wa qawlu, pernyataan al-imam al-amriti lafzun, kalam itu adalah yang tersusun, ya afwan, ini enggak ada ucapan amriti lafzun ya, ini ucapan alinahu ya. Dan ucapan wa qawluna, ucapan kami ya, maksudnya ucapan Syekh Al-Utsaimin yang menerangkan kalam itu adalah lafdun mufid, lafdun kharaja bihi al-kitabatu wal isyaratu. Maka tidak termasuk dari sini adalah al-kitabah, tulisan, wal isyarah, dan isyarat. Kharaja bihi, keluar dari sini, artinya tidak termasuk bagian dari ya lafdun adalah kitabah, tulisan dan isyarah. Ya. Jadi kalau dikatakan apa itu lafdun, apa? Saut al-mustamil ba'dul huruf al-hijaiyah. Itu dia suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah, yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Nah, maka tidak termasuk di sini kitabah, penulisan, ya, ataupun isyarat. Ya, dahulu Maryam, ibunya Isa, ya, pernah mengatakan inni nadartu inni nadartu lirrahmani sauman. Saya pernah bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk sauman. Itu untuk saum di sini maknanya ya, tidak berbicara. Ya, Nabi Maryam pernah bernadar akan diam kalau ditanya itu anak siapa. Kalau dituduh itu kok kamu zina. Maka Maryam diperintah oleh Allah untuk ya, diam. Dan Maryam yang bernadar. Maka tatkala ditanya Maryam asyarat ilaih. Maryam hanya mengisyaratkan kepada Isa. Nah, kalau isyarat dikatakan kalam, maka batal nadarnya Maryam. Dan dia mesti membayar kafarah. Tapi itu isyarat laisat bikalam, bukan dikategorikan sebagai kalam. Oleh karena itulah sah nadarnya Maryam. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa idza katabtu risalatan, apabila saya menulis sebuah surat, qadruha 20 satran, yang kadarnya ya yang kurang lebih surat itu terdiri dari 20 baris, wa alqaituha ilaika, dan saya kirim kepada engkau, kalau sekarang pakai WhatsApp ya, cek, nah, saya kirim ke ya, Pak Edi. Fa hadza laisa bikalamin, maka ini bukanlah sebuah kalam. li'annahu laisa lafdan, karena bukan lafaz, itu adalah tulisan. Wa idza asyartu laka an ijlis, apabila saya mengisyaratkan kepada Anda, duduklah agar Anda duduk ya. Fa laisa bikalam, ini pun juga bukan kalam. Walihada, ya, oleh karena itulah asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, Nabi sallallahu mengisyaratkan kepada para sahabatnya an ijlisu, ya, agar para sahabat ini duduk, duduklah. Wa huwa yusalli, Nabi sedang salat. Nabi salat duduk, para sahabat diri, maka Nabi mengisyaratkan, ya, begini nih ya, kurang lebih begini, mengisyaratkan ke belakang. Tanpa menoleh ke belakang, isyarat tangan. Ya. Nabi isyarat, isyaratnya begini, suruh sahabat duduk. Ya. Maka itu bukan kalam. Walau kanat al-isyaratu al-mafhumatu kalaman, seandainya isyarat yang dipahami tadi itu adalah sebuah kalam, la batalat salatuhu, tentulah batal salat Nabi. Ya, karena kalau bicara di luar salat itu berarti membatalkan salat. Nah. Paham sini? Ya, tayib, ya. Lanjut berikutnya, Pak Tony. Qawluna mufidun kharaja bihi ghairu mufidi fa idza kana lafdan la yufidu fa laisa bikalami walau qulta, temannya qolat-qolat aja nih. Walau qulta idza jaa zaidun fa hadza laisa bikalami di annahu la yufidu li'annahu idza jaa zaidun maza afalu. Nah, wa qauluna, dan perkataan kami mufid, kalam itu mesti lafdzun dan mesti mufid. Kharaja bihi ghairul mufid. Nah, fa idza kana la kaidah, maka dia bukan kalam. Ya. Seandainya Anda berkata idza jaa zaidun. Idza jaa zaidun, apabila Zaid datang. Jika Zaid datang, fahada laisa bikalam, maka ini pun bukan kalam. Kenapa? Li'annahu la yufid, karena enggak memberikan faedah. Idza jaa Zaidun, apa maksudnya? Idza jaa Iqbal, apabila Iqbal datang, apa maksudnya? Tapi kalau dikatakan idza jaa Iqbal, apabila Iqbal datang mengantarkan undangan pernikahan, ah baru ini namanya kalam. Ya gak Iqbal? Ya. Gitu Iqbal. Jadi kapan nganterin undangan? Nikahnya. Aldi juga belum nikah, Aldi? Belum. Waduh, miskin. Ya. Habis mau nikah gak? Loh kok begitu? Usianya berapa, Aldi? Kok masih 19? Udah 19. Kesannya ya mau diberikan dispensasi gitu. Udah 19. Kalau udah 19 tahun ya udah bukan balik lagi, bolak-balik. Ya, maka nikah ya. Iqbal umur berapa Iqbal? 18. Oh, kayaknya duluan Iqbal, Bang. Nah. Ya. Ya, mana tadi? Fa idza kana lafdzan la yufidu fa laysa bikalamin. Apabila dia hanya lafaz semata, la yufid, tidak memberikan faedah, maka dia bukan kalam. Falau qulta idza jaa Zaidun fa laysa bikalamin. Apabila Anda berkata apabila Zaid datang, itu bukan kalam, li'annahu la yufid, karena dia tidak memberikan faedah. Jika Zaid datang, terus kenapa? Ya, oleh karena itu Syekh menyatakan li'annahu idza jaa Zaidun madza af'al? Apabila Zaid datang, apa yang saya lakukan? Atau apa yang dia lakukan? Enggak jelas. Ya, nah. Terus berikutnya, ya. Pak Hadi. Al-batalu bukan al-batilu. Idza jaa Zaidun al-batalu al-batalu al-aqilu al-karimu al-mu'minu at-taqiyyu as-sakhiyyu. Falaysa bikalamin aydan li'annahu ma afada. Wa idza qala qa'ilun as-sama'u fawqana wal-ardu tahtana fa hal hadha kalamun? Ba'dul ulama'i yaquluna laysa bikalamin li'annahu ma afada. Fa idza kana shay'an ma'luman biduni an yatahaddatha bihi al-insanu fa ba'du ulama'i an-nahwi yaquluna laysa bikalamin li'annahu la budda an takuna al-fa'idatu mustaqillatan. Nah. Ya. Walau qulta, seandainya Anda berkata idza jaa Zaidun al-batalu al-aqilu al-karimu al-mu'minu at-taqiyu as-sakhi. Wah. Wow. Naatnya banyak banget nih sifatnya. Apabila Zaid datang yang pahlawan itu, yang berakal itu, yang mulia itu, yang mukmin itu, yang bertakwa itu, yang dermawan itu. Nah, banyak banget tuh. Kalau apabila Pak Edi datang al-muwahidu. Idza jaa Pak Edi al-muwahidu. Al-khaifu bisa. Kalau orang bertauhid dia khaif Pak Edi, ya kan? Dia mesti memberikan takutnya hanya kepada Allah, bukan pada istrinya, ya, kepada Allah maksudnya. Begitu Pak Edi. Ya. Sini enggak paham enggak Pak Tony? Paham, orang bertauhid. Dia mesti takut harapnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Pak Edi ya. Nah, maka kalau ini semua banyaknya naat ini semua walaysa bikalamin aidan. Ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahuma afada. Karena enggak memberikan faedah. Apa Pak maksudnya tadi? Ja'a Zaidun al-batalu al-aqilu al-karim wal-mu'minu at-taqiyu as-sakhi. Apa maksudnya? Itu enggak ada, itu bukan kalam karena enggak memberikan faedah. Wa ini kan mufid enggak? Tapi bukit mufidnya itu ghairu jadid, bukan yang baru. Nah, ini mufidnya yang maklum, yang kita udah tahu semua gitu. Ya, langit di atas kita, ya. Wal ardu tahtana, bumi di bawah kita. Fa hada kalamun. Apakah ini juga dinamakan kalam? Nah, ba'dul ulama yaqulun laisa bikalam. Sebagian ulama berkata ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu ma afada, karena enggak memberikan faedah. Ya udah tahu gitulah ya. Nah, itu udah maklum ya, bidarurah, udah jelas secara pasti. Ya langit di atas ya. Ya, api itu panas. Nah, udah tahu semua. Salju itu dingin ya. Kalau ada yang berkata kepada ya Mas Aldi, Mas Aldi, menikah itu penting. Ya, kalam bukan? Enggak kalam. Oh, kalam Bang, berarti. Paham dia sekarang. Nah. Ya. Taib. Fa idza kana syai'an ma'luman biduni ayat tahaddatsa bihil insanu fa ba'dul ulama annahu yaqulun laisa bikalam. Li annahu la budda an takuna al-fa'idatu mustaqillatan. Fa idza kana syai'an. Apabila ya lafaz tadi itu merupakan sesuatu yang makluman yang sudah diketahui biduni ayat hadatsa bihil insan, tanpa manusia mengucapkannya, tanpa manusia mengucapkannya ya sudah tahu langit di atas kita, bumi di bawah kita sudah tahu. Maka sebagian ulama nahwu mengatakan berpendapat itu bukan kalam. Kenapa? Karena pada kalam itu mestilah haruslah ada sesuatu faedah yang mustaqillah, yang tersendiri. Maka berdasarkan pendapat yang terakhir tadi, itu bukan kalam. Li'annahu idza qala ka'annana al-ma'u min haulina qaumun julusun falaysa hunaka hajatun ayakul haulahuma. Karena enggak butuh lagi, ya. Enggak butuh lagi kita mengucapkan haulahuma. Nah. Baik, berikutnya. Ala kulli hal. Ya, tafadhol. Siapa? Ini Pak Spardi. Jadi datanya jadi datan. Amma aqallu bukan aqulu. Amma aqallu ma yata ma yatarabu minhu al-kalamu faqad asaro ilayhi al-mu'allifu yaqul fi qawlihi. Ah, sudah cukup ini dulu. Cukup. Ini nanti masuk bait yang baru, ya. Ala kulli wahal, ya. Ala kulli hal, ya. By the way, as-sahih, pendapat yang benar, annahu la yushtaratu an takuna al-fahidatu jadidatan. Bahwa tidak disyaratkan mesti ada faedah yang baru dalam sebuah kalam. Kayak tadi kan, sebagian ulama nahwu mengatakan bukanlah dianggap kalam yang mengucapkan ya apa namanya? As-sama'u fawqana al-ardu tahtana. Nah, itu bukan kalam. Kenapa? Karena ya udah tahu gitu lah ya. Ya. Taib. Qala rahimullah, bal kullu ma kana murakkaban, bahkan setiap ya kalimat yang dia tersusun ala wajhin yufidu ya dalam bentuk faedah apapun, ya, dalam bentuk apapun, tapi dia yufidu dan dia memberikan faedah. Ala wajin, dia dalam bentuk apapun lafaz tersebut yang tersusun dan dia memberikan faedah, fa innahu yu'tabaru kalaman, maka dia pun dianggap sebagai sebuah kalam. Ya. Amma aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu, adapun batas minimal susunan dari kalam, ya. Faqad asyara ilaihi al-muallifu, maka al-muallif ya yaitu al-imam al-amriti rahimahullah taala telah mengisyaratkan ya biqaulihi dengan ucapan beliau, al-aqallu ma minhul kalama rakabu ismani wa au ismun wa fi'lun fark ya karkabu. Nah, maka batas minimal dari kalam ialah yang tersusun dari ya, mereka menyusunnya para ulama nahwu dari dua isim atau satu isim dan fi'il, semisal kalimat irkabu fi'il amr. Irkabu itu fi'il itu fi'il amr dan fa'ilnya di situ ada isim domir waw jama'ah. Nah. Ya, tafadhal dibaca berikutnya di sini, ya. Syekh Imam Muttaqin. Thank you. Nah, ini dulu. Yaqulu rahimallah, maka al-Imam al-Amriti rahimallah taala menyatakan aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman auf ismun auf wa fi'lun. Batas minimal tersusunnya kalam ialah tersusun dari dua isim atau satu isim dan satu fi'il. Kalau dari dua isim, contohnya Zaidun qaimun. Dari isim dan fi'il, Zaidun qoma atau qoma Zaidun. Tuh, misalkan. Wafuhima min qawlih, maka dipahami dari ucapan beliau al-Amriti di atas, di matan. Aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu annahu qad yatarakkabu min ya min aktsara min dalik. Batas minimal tersusunnya kalam itu yang dipahami di atas. Ya, dan terkadang kalam itu tersusun lebih dari itu. Lebih dari itu. Misalkan ada maf'ul bihnya. Ya, misalkan ahabba Zaidun rabbahu. Misalkan ahabba Zaidun rabbahu. Atau lebih dari itu lagi. Ya. Idza jaa Zaidun fil fasli, ya. Dhahaba at-tullabu ila kadza wa kadza. Kan lebih itu. Itu kalam. Ya. Lakin la yumkinu, akan tetapi enggak mungkin an yatarakkaba min aqalla min dzalik. Enggak mungkin kalam itu tersusun kurang dari yang diberikan batasan oleh musannif. Ya, kurang dari itu, kurang dari dua isim atau kurang dari satu isim dan satu fi'il, tidak mungkin. Ismani misalkan dua isim, contohnya al ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sesuatu nafi'un yang bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Wa qawlu au ismun wa fi'lun karkabu. Nah, perkataan alam riti ismun wa fi'lun. Ya, karkabu, semisal irkabu. Irkabu itu adalah fi'lu amrin, fi'l amr mabniun ala hadfin nun. Ya, mabni ala hadfin nun. Ya, wal wawu fa'ilun. Nah, wawu itu irkabu wawu jama'ah. Itu fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Ya, fa fihi ismun wa fi'lun. Maka dalam kalimat irkabu itu terdapat isim dan fi'il. Semisal yang dicontohkan Ibnu Malik, istakim. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Ya, wa mislu ya mislu irkabu, ya, rakibu. Semisal fi'il amr irkabu adalah rakibu. Rakibu juga demikian, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Wau jamaah. Ya. Mukawinnatun min fi'lin wa wasmin. Yang dia tergabung dari satu fi'il dan satu ya, satu isim ya. Atau mukawinnatun mukawinnatun ya, mukawwanatun min fi'lin wa wasmin, tersusun ya, tergabung terbentuk ya, terbentuk dari satu isim, satu fi'il dan satu isim ya, mukawwanah. Summa qala rahimallah, kemudian al-walif rahimallah menyatakan kadalik kadaka, demikian pula min fi'lin wa harfin wujida, ya, kalam itu tersusun dari satu fi'il dan satu huruf wujida, ada didapati demikian. Waja'a min ismin wa harfin finnida, dan juga terdapat dari satu isim dan satu huruf, ini pada kasus anida, harfu nida. Ya Zaidu, nah, ini kalam. Karena aslinya ya itu pengganti dari fi'il ad'u Zaidan. Nah, ya Zaidu ad'u Zaidan. Ya Rabb ad'u Rabban. Ya Rabbi ad'u Rabbi. Nah, hakada. Ah, Syekh Anwar. Laisa bisahihin wala yamkinu anna yujada an yujad kalamun min fi'lin wa harfin li anna aqalla ma yatarakkabu minhu kalamun ismani aw ismun wa fi'lun wal harfu laysa lahu ma'nan fi nafsihi bal ma'nahu fi ghairihi fa idza quddira anna al harfa qorana isman lam tatimma al jumlatu law qulta inna zaidan lam tatimma jumlatu al jumlatu walau qulta in qoma ma tammat al jumlatu fala yumkinu an yatarakkaba al kalam abadan min fi'lin wa harfin wa amma al mithalu alladhi dadallu bihi fa innahu murakkabun min asmin wa harfin wa fi'lin al harfu huwa ma aw lam wal fi'lu huwa qoma aw yakum wal ismu huwa ad-dhamiru al mustadiru fil fi'laini. Nah, qala rahimullah kada min fi'lin wa harfin wujida wa qawluh kada min fi'lin wa harfin wujida, demikian pula kalam itu tersusun dari fi'il dan huruf, itu didapati, yakni annal kalam yujad, ya, bahwa kalam itu yujadu, memang didapati dari satu huruf dan satu fi'il, dari satu huruf dan satu fi'il. Dalil wala dalik, dalilnya atas hal ini ialah annaka yumkinu an taqul, bahwa memungkinkan anda untuk mengucapkan ma qama au lam yakum. Misalkan anda berkata pada itu, ya, hal qama zaidun, hal qama zaidun, antum jawab lam yakum, lam yakum, ya, maka ini sudah dikatakan kalam. Ya, wa tatimmu al faidatu, dan sempurna faidah, tapi diiktirad oleh syekh, ya, lakin hadza laisa bisahihin, akan tapi ini ya enggak tepat, ya, kurang benar, ya, enggak benar. Wala yumkinu an yujada kalamun min fi'lin wa harfin, karena enggak mungkin didapati sebuah kalam itu yang tersusun dari satu fi'il dan satu huruf. Li'anna aqalla ma yatarakkabu minhul kalamu ismani au ismun wa fi'lun, ya, karena batas minimal yang kalam tersusun dengannya itu mesti tersusun dari dua isim atau satu isim dan satu fi'il. Wal harfu laisa lahu ma'nan fi nafsih, huruf enggak bisa memberikan makna pada dirinya sendiri. Bal ma'nahu fi ghairi, bahkan maknanya ialah dia menunjukkan makna yang lain, ya. Dia bukan menunjukkan maknanya sendiri, justru dia untuk menunjukkan makna yang lain. Fa idza qudira annal harfa, ya, kalaulah diasumsikan bahwasanya huruf qoronasman, yang huruf ini menyertai isim, lam tatimma al jumlatu, maka enggak sempurna jumlah. Lau qulta, seandainya anda mengatakan inna zaidan, inna zaidan, terus inna zaidan apa? Khobarnya enggak ada. Lam tatimma al jumlatu, enggak sempurna jumlah. Walau qulta, seandainya anda mengatakan in koma, nah, jika dia berdiri, nah, jika dia berdiri apa? Nah, ini enggak juga, bukan mufid. Nah, ma tammatil jumlatu, jumlah ini pun juga enggak sempurna. Fala yumkinu ayyatarakkabal kalamu abadan min fi'lin wa harfin, maka enggak mungkin, ya, kalam ini ya tersusun dari, selama-lamanya enggak mungkin tersusun dari satu fi'il dan satu huruf. Yang ada ialah satu fi'il dan satu isim atau dua isim atau lebih. Amal misalul ladzi istajallu bihi fa innahu murakkabun min ismin wa harfin wa fi'lin. Ya, adapun ya, contoh yang mereka berdalil dengannya bahwasanya kalam boleh dengan satu isim dan satu huruf, ya, satu isim dan satu huruf atau satu, ya, ini ya, fa innahu, maka contoh itu yang, ya, yang itu yang misalkan itu murakkabun, contoh yang mereka berikan itu tersusun min asmin wa harfin wa fi'lin, tersusun dari satu isim, huruf dan fi'il. Al-harfu huwa ma misalkan, au lam. Wal fi'lu huwa qama au yakum. Nah, fi'ilnya qama atau yakum. Wal ismu huwa domir mustatir fil fi'lain. Nah, fi'il mana isimnya? Domir mustatir di dua fi'il tadi. Lam yakum. Nah, berarti itu bukan cuma satu huruf dan satu fi'il, tapi juga di situ ada isim. Karena tidaklah setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya entah dhohir atau mustatir. Kalau dicontohkan lam yakum, kalam, nah itu karena ada isim. Isimnya mana? Domir mustatir. Hal koma zaidun lam yakum. Kalam enggak? Kalam. Kalam. Tapi di situ tersusun dari tiga tambah satu isi. Nah, berikutnya Syekh Bowo. Nah, wa qawluhu rahimallah dan ucapan beliau yaitu al-Amriti al-Musannif rahimallah, wa jaa'a min ismin wa harfin fin nida, kalam itu juga datang dalam bentuk satu isim dan satu huruf tapi dengan takyid fin nida, tapi dengan takyid pada an-nida. Ya, yakni annal kalama yatarakabu min ismin wa harfin. Itu kalam dapat tersusun dari sebuah isim dan sebuah huruf. Mudharaba masalan lidzalika bin nida. Nah, beliau mencontohkan ini sebagai contoh aja, ini pada kasus an-nida. Fa innaka taqulna, ketika Anda mengucapkan ya Zaidu, oh yatimul kalam. Ya Zaidu, maka sempurna kalam karena dia lafdun dan juga mufid. Mufid. Lakinna naqulu lah hada aidan ghairu sahihin. Tapi kita juga mengatakan tentang ini juga enggak benar. Li anna ya harfun nida'in, karena ya tadi adalah harfun nida. Wan nida'u, dan sedangkan nida seruan, harfun nida yaitu harfun nida ya untuk menyeru. Nah, nida ya, seruan itu ia tadammanu makna du'ai, mengandung makna doa yaitu seruan, panggilan. Fa idza qulta ya Zaidu, apabila Anda berkata ya Zaid, wahai Zaid, fa ka'anna ma taqul, maka seolah-olah Anda mengatakan ada Zaidan, saya memanggil Zaid gitu. Fa ya, maka huruf ya di situ fil waqi harfun, ya yang terletak tadi di situ ya itu adalah sebuah huruf. Lakinnaha naibatun manaba jumlatin, tapi dia menggantikan ya posisi jumlah. Posisi jumlah ya Zaidu, ya itu ada jumlah. Adu Zaidu. Ya, Zaidu di sini munada. Li annal fi'la adu, ya karena fi'il adu fihi dhamirun mustatirun. Ya, dalam fi'il adu itu terdapat dhamir mustatir. Sudah fi'il dan satu isim, domir mustatir. Sudah kalah, berarti sudah kalah enggak? Kalah. Ya. Dia ada domirun mustatirun, ada domir mustatir yang tersembunyi. Takdiruhu, takdirnya, ya, mungkin asumsinya itu adalah ana. Ana ad'u zaidun. Ana ad'u zaidan. Wa alaih, maka berdasarkan hal ini, fala yumkinu, maka enggak mungkin, ayyatakawana al-kalam. La min asmin wa harfin, maka kalam tidak mungkin terbentuk tidak dari satu isim dan satu huruf. La min fi'lin wa harfin, wala min fi'lin wa harfin, dan juga tidak mungkin kalam terbentuk dari satu fi'il dan satu suatu huruf. Hadzal ladzi dzakartuhu wal ladzi hararahu an-nahwiyyun. Nah, yang saya sebutkan ini, inilah yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli nahwu. Dan wahum dan para ulama ahli nahwu itu a'lamu min ahli usul al-fiqh, lebih berilmu, lebih mengetahui dibandingkan dengan para ulama ahli usul fiqih fi ma yata'allaqu bil lughatil arabiyyah. Ya. Terkait dengan bahasa Arab. Ya, terkait dengan bahasa Arab. Nah, ya, di jam berapa ini? Hah? Sudah cukup deh ya. Kita membaca tarjilun nada sedikit. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, zuhur berapa menit lagi? Setengah jam lagi. Ya, lumayan lah tarjilun. Kotor nadanya sedikit. Lumayan.